Palosai, Hondongam, 22. Puhaya to'o, napaitai maduka indo malaika mesa salu, tome patubo wenna. Wen indo salu silosa susi dahamin tandana mahanda. Saluya to'o buti lama yok kusang kehajaanna puang ngalata ala anak-anak domba, anna melaum pak tengai lala nilan indo kota. Sipatomalian bihinna indo salu, den diwaang kaju katuboam. Pes 12 kembua satau, batu diwa pisah sabulam. Anna daun nendo kaju dipake umpakuli inggan na hupatau. Annelan nindo kota, tak den dilambi mui podola mesa aka-aka, na huwa tadona puang ngalata ala. Okosang kahajaanna puang ngalata ala anak-anak domba, ilan nindo kota. Anna inggan na sabuakna laminomba lako, anna lamui talindona puang ngalata ala, anna lati suha ya bukidena sanganna puang ngala ta'ala. Isin na indo kota, taulong pahalua lampu sola delek na mata allo, aka puang ngala ta'ala numpo masyai, na suhun taun de labengi ilaam. Anenggan na hupatau ilaam, lamendadin to mahaja mak pahenta sule lako salako lakona. Puhe ya to'o, na wamma indo malaika. Inggan na indi kada, tappa anamala dikatappai. Puang ngala ta'ala dewa tanta, umpo pengkaha penawa masehona lako ingganna nabinna, anna mala naissan indo toladadi. Anna puhan nusua malaikatna umpe lambii ingganna sabuakna, anna napaitai indo kaha-kaha lama simpami dadi. Anna mane makada puang Yesus nawa? Kanna sa'i, tak ulama saya na sule mak sule. Na pohongkok tontuhui ingganna kaha-kaha dipakpalosan ilan inde suha. Kaunto Yohanis, mak kalau hingi anna muita inggan nende kaha-kaha. Tapana puha ku hingi anna kuita, ya mak baling untuk siya hamak di olona, laku penomba indo malaika tompetaya inggan na kaha-kaha ya to'o. Sapok tapana pak kadaya nawa. Da'a, dom penomba ya. Penomba lako kupuang ala ta'ala, aka kau duka sabuak na'a, susi siangki anna inggan na sholas wummu, batu dio inggan na nabi, anna inggan tahu tontohu isin nende suha. Anna mane na wampole ai? Daun bunyangan ni inde kada di pak palosaan nila nende suha, aka mahuku watunna lada di inggan na indo kahakahaya to'o. Menna mpu gauk-gauk kadake, tabai mami na pogauk liu, menna mpu gauk-gauk sesu, tabai mami na pogauk liu, anna menna mpu gauk-gauk mapia, tabai mami na pogauk liu, anna menna maseho salukatuanna, tabai mami umpalako liu gok maseho. Manenoi puang Yesus. Karena sa'i, tak umesayan na sule mek sule. Analaku bawas sahona inggan na hupatau si tuhuk pak pogosan na si mesa-mesa. Kanto alpa anna omega, batu diwa pak pahandusan na anna kasupisan na inggan na sia, batu diwa uhuna anna katampasan na. Napohongko inggan na topuhong pake hahana anak domba na tapayan jubana, nasuhu sihatan laman de buana kaju katuam, anna lemo labak wa mentama indo kota. Sapok ta ya latama indo kota inggan na tompo gau sesu, anna to maisanisang kadake, susito inggan na to lulu pak banetawam, to papateam, tompe nombai dewa talino pak papia kalena, anna inggan na to sinapuhaya ke aga-aga anna napo gau i. Inggan na tau susi ia to o, lasuliwan na ya indo kota naungei. Kanto Yesus, puhau suwa malaikat kumatin numpak pakahebaan ninggan nendo kaha-kaha, lapahalo nesa ninggan na jumaa. Kanto pesuhun na to mahaja Daud, anna kau toh indo diwaam binta pehenden nalo tak dem pada sama sia. Ya mak kadam penawa maseho na indo to dipasih hapam baine na po baine na domba nawa. Mainko. Anaya itu hingi inde tula la nawa duka. Mainko. Mayasang kuwa ninggan na to mabaham. Aka menna melok muihu, ladi bemba bendo wai katuboam. Laku ingganna to hingi inde ingganna kada dipak palosaan nilan inde suha, kupakahi di ku ua. Menna lo hangan ni tula ilan inde suha, lana palambi puang ngala ta'ala indo kamapik disam puha dipak pesangam. Anna menna kuhan ni kada dipak palosaan nilan inde suha, tak ya lana pebai puang ngala ta'ala mangala tawa, muande buan indo kaju katuboam. Anna tak tahu ila tamu indo kota maseho, to puha dipak pesangan ilan inde suha. Wang Yesus tempat palosan ninggan na kahakahaya to'o makada nawa. Tappa, lama simpan mak sule. Kuhanuan tak malah taladadi susi. O puang Yesus dewa tangki, mainko. Handan dan ni puang Yesus dewa tantan tambak kuak pada-pada. Lasule lakohi to'o. Padan to'o.